بسم الله kami mulakan menyebut kalimat suci membesarkan keagungan ilahi semoga tenang di hati hanyalah mengingati Tuhan jiwa kita menjadi tenang jiwa kita menjadi tenang bismillah kami mulakan menyebut kalimat suci membesarkan